السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، أرى فمرسى رجتي في دن فرا فمنغر رجل رجل نملك على الله عز وجل. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni', masih dalam bab al-ijarah, syarat yang ketiga dari sahnya akad ijarah. Sebelumnya telah kita jelaskan syarat yang pertama adalah ma'rifatul manfa'ah, bahwa jasa yang ditransaksikan, jasa menjadi objek transaksi harus jelas. Kemudian syarat yang kedua, ma'rifatul ujrah, imbalan dari jasa adalah upah, ya, harus jelas juga. Kemudian syarat yang ketiga, takra'a syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-thalithu al-ibahatu fil-ayn. Syarat yang ketiga adalah ibaha fil-ayn, yaitu secara hukum mubah dalam benda atau barang yang diijarahkan. Fala tasihu ala naf'i muharram, maka tidak sah memberikan ijarah pada manfaat yang diharamkan. Kazina, seperti perzinahan, wazamri, wazam, mama azamri, alat musik, ya, wazamri itu musik, walghina, nyanyian, waja'li darihi kanisatan, atau dia menyewakan, menjadikan tempat tinggalnya sebagai kanisa, tempat ibadah non muslim, awli bai'il khamar, atau untuk menjual khamar. Syaratan selanjutnya al-ibahatu fil-aini. Ini sebagian para syurah, para penjelas dari kitab Zadul Mustaqni', sepertinya ada makna yang tidak hakiki dimaksud oleh mu'alif di sini. Karena dalam akad ijarah objeknya adalah manfaah, bukan ain, yaitu jasa, bukan bendanya. Bisa jadi bendanya ghairu mubah, bendanya haram seperti himar, keledai, ya, tidak boleh dimakan keledai. Tetapi jasa tumbangannya dan jasa dia mengangkut barang mubah, ya. Maka yang masuk di sini adalah mubahatun naf'i, manfaatnya adalah manfaat yang mubah, jasanya. Berarti yang ditransaksikan, yang diperjualbelikan adalah jasa, bukan fisik barangnya. Ada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat di mana akadnya adalah sewa kebun, tetapi maksudnya adalah yang diambil adalah buahnya oleh penyewa. Dia menyewakan umpamanya kebun kelapa, dan selama disewa itu buah kelapa adalah milik dari si penyewa. Dia menyewakan kebun kurma, dan selama kebun disewanya, buah kurma dipanen oleh yang menyewa. Ya, ini pertemuan itu ada yang menanyakan tentang hal tersebut. Dalam hal ini ada khilaf para ulama, ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah wa rahimallahu ulama al-muslimin, mereka mengatakan ini hukumnya boleh, karena sudah terbiasa terjadi dari huruf masyarakat dari zaman dahulu. Al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan, sesuatu yang sudah menjadi huruf sama dia dengan disyaratkan. Tetapi mayoritas para ulama dari seluruh mazhab, dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan bahkan Hanabilah, sendiri pun mereka mengatakan bahwa akad ini tidak dibolehkan karena mengandung gharar yang tinggi, kecuali buah mengikut kepada tanah. Ya, seperti Anda sewa rumah dan tanah. Anda menyewa rumah dan tanah. Dan alhamdulillah di pekarangan rumah itu ada pohon yang berbuah. Mangga umpamanya, jambu, ya. Paya. Ya. Apakah yang nyewa rumah boleh mengambil ini? Boleh, karena ini pekarangan ngikut kepada rumah. Ya. Walaupun yang disewa adalah jasa rumah, tapi jual beli buah dari pohon ini boleh. Kan ini mengandung gharar juga, Ustaz. Kan enggak jelas berapa buah pepayanya, berapa kilo jambunya, baik jambu air, jambu batu, atau pisang yang ada di pekarangan, atau mangga yang ada di pekarangan, tidak jelas. Ya. Dan ini bukan manfaat, tetapi adalah ain. Akan tetapi at-tabi'u tabi' yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'. Hukum yang mengikut sama dengan diikuti. Dia menyewa rumah dengan harga sekian puluh juta untuk satu tahun. Ada pohon 2, 3, 4, 5 di situ mengikut kepada rumah. Sebagaimana sewa rumah boleh, maka walaupun ini mengandung gharar, hukumnya menjadi boleh. Sebagaimana dalam kaidah para ulama juga, dimaafkan sesuatu yang hukumnya mengikut walaupun di situ mengandung hal yang diharamkan. Di sini dia mengandung hal gharar, tapi karena dia mengikut kepada akad yang boleh, yaitu manfaat atau jasa dari rumah dan tanah tadi, maka hukumnya boleh. Ya. Akan tetapi kalau seperti yang tradisi terjadi di masyarakat, bahwa tujuannya bukanlah pohonnya, bukan tanahnya, tapi buahnya memang. Dia ingin menyewa kebun tadi, memang ingin untuk mengambil buahnya. Ya, ingin membeli buahnya. Tapi dengan akad sewa, maka wallahu ta'ala alam, ini semua para ulama dari empat mazhab mengatakan bahwa ini akadnya mengandung gharar dan tidak dibolehkan. Ya. Manfaatnya adalah manfaat dari barang tadi adalah manfaat yang mubah. Fala tasihu ala naf'in muharram. Maka tidak boleh menyewakan barang yang mubah tetapi manfaatnya adalah manfaat yang haram. Syekh Al-Hajjawi kemudian menjelaskan, memberikan contoh beberapa di antaranya az-zina. Ya, manusianya fisiknya tidak haram. Tetapi dia memberikan jasa berzinahan, ya. Maka ini adalah jasa yang haram dan imbalan yang diberikannya pun adalah imbalan yang haram. Ya. Zina diharamkan sesuai dengan nusus syar'iyah dan tabi'ah. Apa arti tabi'ah itu? Naluri seorang manusia yang sehat itu tidak mungkin membolehkannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu bukunya dia mengatakan dia melihat satu kera dilempar oleh kera-kera lain karena kera ini berzina. Artinya naluri binatang pun tidak membolehkan hal seperti ini. Ya, maka orang yang mengatakan bahwa maksud ayat itu begini-begini bukan dengan zina, ya, maka ini ada yang salah dengan naluri atau fitrahnya. Wazamar, alat musik. Ya, menyewakan alat musik termasuk menyewakan organ tunggal, ya, dan lain-lainnya, ya, karena hal ini ijma' para ulama sebelum ada khilaf dari Ibn Hazm. Ijma'nya para sahabat dalam ini sangat jelas, dinukil oleh banyak para ulama di antaranya Al-Haytami, dalam az-zawajir dan iktirafil kabair, ya. Dan bahkan khilafnya Ibnu Hasmi di sini tidak dianggap karena dia khilaf setelah ijma' para sahabat telah terjadi dalam hal ini, dan ma'ruf bahwa khilaf setelah terjadinya ijma' maka itu menyalahi ijma', maka tidak dianggap. Wal-ghina, hina nyanyian. Kalau nyanyiannya diiringi dengan musik, jelas hukumnya haram. Kalau nyanyiannya tidak diiringi dengan musik dan kalimat-kalimat lirik lagunya tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak kemudian mengandung unsur menarik syahwat, membangkitkan syahwat, ya, ya, dan tidak juga mengandung unsur kebohongan, memuji sesuatu melebihi sesungguhnya, ya, yang kesyirikan seperti banyak nyanyian orang-orang fasik di masa ini yang mengatakan kau adalah segalanya kepada laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, engkau adalah segalanya, ya, berarti dia yang buruk dan yang baik, segalanya berarti yang buruk dan yang baik, ya, maka ini adalah ucapan syirik. Terkadang generasi kita, anak-anak muda dan anak-anak kita, ya, mendendangkan ini karena tertipu oleh pandangan matanya ketika melihat wanita-wanita cantik dan laki-laki yang ganteng di televisi. Apa yang mereka ucapkan dari lirik-lirik lagu itu tanpa sengaja, kadang ibu-ibu sambil masak pun ikut mendendangkannya, ya, walaupun tidak pakai musik, dia lagi masak, nanti ada bunyi kuali, bunyi kompor segala macam, gak ada pakai musik, tapi karena lafaznya adalah lafaz syirik, ya, maka tidak boleh. Maka mengambil penyanyi yang tidak pakai musik tapi dia menuntunkan kata-kata yang haram, maka ini hukumnya menyewanya, jasanya juga adalah jasa yang haram. Apalagi biasanya memang para penyanyi itu diiringi dengan musik, maka haram ditambah keharaman. Waja'li darihi kanisatan, dan kemudian menyewakan rumahnya untuk dijadikan tempat ibadah non muslim. Kalau seseorang menyewa rumah dan dia non muslim, hukum asalnya boleh, ya. Apakah non muslim itu tidak akan ibadah di rumahnya? Wallahu a'lam. Tapi dia menyewa rumah untuk rumah, enggak ada masalah, ya. Karena walaupun dia nanti beribadah di rumahnya, hukum at-tabi' tabi', ya. Tetapi kalau dia mengatakan bahwa dia menyewa ini memang untuk ibadah hari Minggu kah, hari apakah, hari Sabtu kah, ya, maka hal ini batal akad ijarahnya, akad sewa menyewanya, karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Hak Anda untuk mengatakan kepada dia bahwa akad ijarah batal, ya, tentu saya rugi dua kali. Rugi pertama, rumah saya sudah dijadikan tempat maksiat kepada Allah, kesyirikan. Rugi kedua, imbalan yang saya ambil dari Anda tidak halal. Uang yang diambil menjadi tidak halal. Au libai'il khamri, atau untuk menjual khamar, menjual yang diharamkan, menjual rokok, atau menjadikan tempat maksiat, jadikannya gedung atau ruko Anda sebagai kantor dari lembaga ribawi, lembaga-lembaga diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, ya, perbuatan-perbuatan diharamkan, atau menjadi tempat ruko Anda disewa untuk penggadaian yang itu mengandung unsur ribawi, ya, atau untuk asuransi yang mengandung unsur riba dan judi, ya, maka ini tidak halal, tidak sah. Apa arti tidak sah? Batal transaksinya. Apa arti batal transaksi? Uang yang Anda terima tidak halal, ya. Karena dengan menyewakan gedung kepada orang-orang ini untuk berbuat maksiat, untuk menjualkan yang haram, ya, Anda membantu mereka untuk terjadinya transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup sampai di sini dulu, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah memberikan syarah dan penjelasan dari syarat yang ketiga terkait dengan ketentuan diperbolehkannya ijarah secara syariat Islam. Dan kita berikan kesempatan langsung untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini untuk memperdalam pembahasan atau yang lainnya dari bab muamalah. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Baik, langsung kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan sudah masuk. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Karawaci. Silakan, silakan. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya, Bu. Ada saudara Ana. Dia bekerja sebagai ojek online. Iya. Tapi itu kerjaan sampingannya. Kerjaan tetapnya itu menjaga gereja, Pak Ustadz. Dan dia memberi makan istri dan anaknya dengan uang dari hasil itu, karena hasil jaga gereja gajinya UMR. Apakah usaha sampingan ojek online sama jaga gerejanya ini tidak bertolak belakang, Ustadz? Apa yang dia peroleh ini, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ron. Afwan, jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya, ya Allah. Silakan, Ustadz. Kalau tadi adalah jasa dari barang, ya, tidak boleh untuk sesuatu yang diharamkan. Begitu juga jasa dari manusia tidak boleh untuk sesuatu yang diharamkan. Ya, menjaga tempat ibadah di mana di sana Allah disyirikkan, di mana Allah disekutukan dengan makhluknya, ini menjaga sesuatu yang diharamkan. Maka jasanya haram, akadnya tidak sah, dan uang yang didapatnya dari ini pun tidak halal. Pekerjaan yang kedua, insyaallah enggak ada masalah menjadi driver ojek. Ya. Maka dengan demikian bercampur hartanya antara yang halal dan haram. Bagi anak istrinya yang tidak mampu mencari nafkah, ya, mereka tidak berdosa. Yang berdosa adalah suami mencari nafkah ini. Tetapi tentu menjadi tidak bahagia suatu keluarga kalau pemimpin rumah tangganya yang mencari nafkah, yang menyediakan rezeki untuk mereka, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, sedangkan anak istrinya selamat terbebas dari hal itu karena mereka darurat untuk makannya, tidak memiliki harta yang lain. Maka kewajiban dari anak istrinya dan dari Anda yang bertanya, ya, dan dari semua kaum muslimin dan muslimat, untuk menasihati orang yang terjatuh di dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla ini, untuk meninggalkan perbuatan yang haramnya. Dan rezeki Allah Azza wa Jalla sangat luas sekali. Baik, demikian ibu yang ada di Karawaci, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban dari Ustaz kepada ibu dan juga mungkin bagi pendengar yang telah bertanya melalui pesan singkat, ya, barakallahu fik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon, masih di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Wahyu di Bandung. Baik, silakan Pak Wahyu Bandung. Silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang jelas. Mohon maaf Pak Wahyu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ada feedback. Jazakallah khair, dikecilkan dulu Pak, kemudian silakan disampaikan pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Mengenai pembagian waris, ya, untuk ahli waris, bagaimana kalau si penerima ahli waris, misalkan kakak sama adiknya yang kakaknya mampu dikasihkan kepada adiknya yang tidak mampu, boleh nggak kira-kira, Ustaz? Ya. Pak Wahyu. Dan. Ya. Pertama, dibagikan hak waris kepada siapa yang berhak menerimanya seperti ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah masing-masing menerima, ingin diserahkannya kepada istrinya, ingin diserahkannya kepada adiknya, diserahkannya kepada ibunya, atau dihadiahkannya kepada kaum muslimin, atau dibelikannya untuk dakwah dan wakaf, tidak ada yang pernah melarang. Tapi setelah diberikannya, ya, seperti Anda umumnya transaksi dengan sebuah perusahaan, ya, ada gaji di sana. Setelah Anda gaji Anda terima, terserah Anda untuk kebaikan dunia akhirat Anda, tidak ada yang pernah melarang. Setelah Anda terima tentunya. Tapi belum Anda terima, kemudian Anda katakan kebagian keuangan itu gaji saya, kirim aja ke fulan, kirim aja ke fulan, padahal Anda belum terima. Perusahaan tentu tidak mau. Pak, berarti kami rugi dua kali nanti. Uang kami sudah keluar, Anda belum ada tanda terima. Nah, kalau sudah terima, selesai urusan. Baik. Demikian Pak Wahyu, ya, secara ketentuan syar'i dibagikan dulu kepada yang berhak ahli warisnya, baru kemudian nanti disesuaikan atau diberikan kesempatan bagi ahli waris untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang menjadi kemaslahatan. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Pulau Kita. Baik, mohon maaf dikit, dikeraskan suaranya, kecil sekali suaranya. Ya, ini sangat mau bertanya, Ustaz. Silakan. Saya punya rumah ditinggalkan orang tua. Jadi mau dibagi, tapi kami berenam beradik kakak, yang berdua enggak setuju, Ustaz. Jadi gimana caranya, Ustaz? Yang wafat ibunya, orang tua ada wafat. Orang tua perempuan, Ustaz. Yang tua laki-laki masih hidup. Enggak, dan enggak juga, Ustaz. Warisannya mau dibagi sekarang. Iya, tapi kan aja enggak mau, Ustaz. Kakak enggak mau. Jadi ada dua orang yang tidak mau. Ya, ada dua orang yang tidak mau. Setelah dibagi syar'i pembagiannya, berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan? Empat orang laki-laki, dua orang perempuan. Ya, empat laki kali dua, delapan, dua, sepuluh. Harta dibagi sepuluh. Laki-laki dua per sepuluh, dua per sepuluh, dua per sepuluh. Perempuan seper sepuluh, seper sepuluh. Tapi yang berdua tak mau. Tenang dulu, Ibu. Itu dibagi secara sahamnya. Jelas? Sama sebuah perusahaan dibagi seperti jadi saham. Jelas. Kalau tak mau itu gimana secara? Dia, sekarang tak mau uang, dia tak mau saham. Iya, tak mau, Ustaz. Tidak mau apa dia? Saya tak mau. Jadi kalau misalnya dijual, nanti rumah saya, rumah orang tua habis semua. Itu kalau dia tak mau dijual, suruh dia beli saham Anda, saham yang mau jual. Tidak pula mau, Ustaz. Tidak pula mau, bawalah ke pengadilan agama, Ibu, untuk diselesaikan. Oh, gitu. Ya, Ibu. Ada urusannya yang bisa didamaikan dengan berbaik-baik, ada yang harus melalui pengadilan pihak yang berkuasa dalam hal ini. Ya, ya Allah barik fiik. Ya, salam berkat. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan urusannya dan juga kaum muslimin yang lain, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, silakan di 021-823-6543. Ya, kita akan kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Allah, dengan siapa, umur di mana? Dengan Ima di Kalibata. Silakan, Umu Iba. Ima, silakan. Pertanyaannya silakan. Pak Ustaz mau tanya. Ya. Jadi ini maaf menyimpang dari tema hari ini. Jadi ini urgent. Keluarga saya itu ada warisan dari orang tua, nenek, kakek. Ya. Tapi waktu semasa orang tua sudah masih hidup, kakek nenek hidup, itu bilang rumah itu diwariskan ke adik ibu saya. Karena adik ibu saya belum nikah, yang lain kakak-kakaknya sudah pada menikah. Nah, pada saat nenek saya, orang kakek nenek udah meninggal, akhirnya itu rumah ditulis dibalik nama atas nama adik ibu saya. Nah, saat ini keluarga lagi mempertanyakan tentang warisannya bagaimana, karena sampai saat ini dia belum menikah. Sedangkan kakak-kakaknya itu sudah pada meninggal. Jadi kita empat bersaudara, orang tua saya itu empat bersaudara. Dua laki-laki sudah meninggal dan meninggalkan istri beserta anak-anaknya. Satu lagi masih hidup. Kakak perempuan masih hidup. Untuk yang kakak laki-laki itu, satu kakak laki-laki anaknya perempuan semua. Satu kakak laki-laki anaknya ada yang laki-laki. Kalau kakak yang perempuan yang masih hidup, anaknya laki semua. Terus yang jadi, tadi anak terakhir yang belum nikah laki atau perempuan? Perempuan yang belum menikah. Ada ibu saya perempuan. Nah, sedangkan keluarga maunya bagi rata semua untuk keponakan-keponakan. Kan banyak kita masih ada keluarga yang kurang mampu. Si nenek, pada saat si nenek itu wafat, nama nenek itu siapa namanya? Nama nenek. Ya. Nama nenek Titi. Titi. Ya. Pada saat nenek Titi wafat, anak dia laki-laki dua masih hidup. Anak udah meninggal. Yang satu sudah meninggal, yang laki satu masih hidup. Berarti ada satu yang meninggal sebelum nenek Titi meninggal. Iya. Yang ini tidak dapat warisan. Yang sudah meninggal itu nggak dapat warisan. Iya, tidak dapat. Oh, yang masih hidup. Yang masih hidup yang dapat warisan. Status harta yang dihibahkan oleh ibu nenek Titi ini kepada anak perempuannya yang bungsu yang belum menikah, ya? Ya. Itu kan bentuknya apa ini, tanah? Tanah rumah. Sudah. Masih ada sampai sekarang belum dijual. Pada saat nenek Titi itu masih hidup, dia hibahkan ini kepada anak bungsunya ini. Ya. Apakah sudah serah terima pada waktu itu? Sudah, semuanya sudah tanda tangan. Semua sudah tanda tangan. Setuju untuk balik nama. Pada waktu saat nenek Titi masih hidup. Iya, semua masih hidup. Sudah diterima. Jadi, berarti tanah ini oleh si anak terakhirnya ini yang bungsu. Iya, tapi pada saat meninggal baru dibalik nama. Pertanyaan saya, ini rumah. Iya. Pada saat nenek Titi itu berikan ke anaknya. Iya. Apakah anaknya langsung nempatin rumah itu? Oh iya, nempatin rumahnya itu sampai ibu orang tuanya meninggal, kan orang. Iya, berarti ini sudah punya si anak, siapa namanya, perempuan. Anak bungsunya perempuan ini? Iya, Nani. Ini sudah punya milik Nani, tidak dibagi waris. Oh, tidak dibagi waris. Nah, ya permasalahannya karena kita berpikir memang tidak dibagi waris, tapi dia mau menjual rumah itu untuk dibagi rata dan keponakan. Iya, berarti dia menjual untuk hibah. Hibah boleh, nggak ada masalah, tidak ada aturan waris harus sekian, tidak ada. Oh, jadi dibagi rata boleh ya ke dalam keponakan ya? Boleh, diberikan kepada satu orang saja pun boleh. Oh, terserah dia. Titi iya, tadi mamanya dia jual, ya Bu Nani tadi dia jual rumah dapat uang sekian miliar mamanya, diberikannya ke ponakan-ponakan dia yang bapaknya sudah meninggal tadi yang yatim, semuanya dibagi rata. Dia alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi jatuhnya hibah ya, ya Ustadz ya, bukan waris lagi ya. Ya, betul. Ya, syukur Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada yang bertanya, dan barakallahu fik, alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon 021-823-0543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Edwin di Padang. Silakan Pak Edwin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ini bertanya tentang soal kontrak kebun. Kontrak? Kontrak kebun karet. Terus? Kontrak selama setahun. Jadi selama setahun itu kita yang ngelola, kita yang ambil hasil. Ya. Berarti tujuannya kan karetnya kan Pak ya? Iya, karet, karet. Tujuannya kan beli karet kan ya? Halo? Halo Pak Edwin. Putus-putus Pak Edwin, diulang kembali Pak. Kita sama satu karet itu satu tahun itu satu bidang kita kontrak 3,5 juta. Jadi selama satu tahun itu kita yang ngelola, jadi kita yang ambil hasil. Ya, ini sudah kita jelaskan di awal tadi perbedaan pendapat para ulama. Bila seseorang menyewa tanah dan kebun dan di sana ada hasilnya, seperti tadi ada hasilnya sawit atau hasilnya buah-buahan, kalau memang disewanya kebun ya, maka ini mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh atau tidak halal karena mengandung unsur gharar. Karena di dalam akad sewa yang disewa adalah jasanya, bukan diambil buahnya, itu namanya membeli ain. Kecuali ini mengikut kepada tanah dan rumah. Anda sewa rumah, di sana ada 5 atau batang pohon. Tapi kalau Anda sewa tanah, semuanya adalah kebun, tentu dan tujuannya adalah hasilnya, maka ini sebetulnya adalah jual beli, ya. Dan jual belinya tidak sah karena mengandung unsur gharar. Lebih baik caranya Bapak rubah, Bapak beli karet dari dia ya, ya, dengan cara akad salam. Cara akad salam itu apa artinya? Bapak beli 3,5 juta dengan karet sekian puluh kilo atau sekian kuintal, Bapak beli bayar di depan. Bayar sekarang, Bapak terima tahun depan. Biasanya karet per berapa? Per 6 bulan atau per tahun atau per pekan disadapnya kan ya? Iya, iya. Ya. Anda katakan saya terima tanggal sekian bulan sekian karet sebanyak 200 kilo. Ini uang saya bayar sekarang, tentu lebih murah, Anda dapat diskon. Iya, iya, iya. Itu boleh insyaallah taala. Iya, iya, iya. Jadi paham Bapak? Iya. Alhamdulillah. Ya, Pak Edwin. Jazakallah khair di Padang. Barakallahu fiik. Baik, masih kami angkat pertanyaan dari via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Padang. Silakan, Ibu. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, saya mau tanya, Ustaz. Yeah. Ini saya kan pakai produk dari salah satu produk herbal. Jadi itu dari HNI. Kemudian masuknya pakai daftar anggota. Terus setiap saya beli itu, kemudian saya dikasih bonus pembelian. Terus saya tanya, ini kak apakah ini multi level? Saya tanya sama distributornya, katanya iya, tapi mesti multi levelnya syariah. Terus saya katakan, multi level ini kan haram dalam Islam. Begini ibu, katanya kan, ini namanya jasa dari ibu telah memberitahu kepada masyarakat lain bahwasanya produk ini bagus dan ini satu yang menguntungkan. Jadi ibu sebagai salesnya, jadi keuntungan jasa ibu kami berikan dengan setiap ibu membeli produk ini. Terus saya tanyakan apakah ini halal, katanya halal. Kalau ibu ragu, tanya sama ustadz yang lebih kompeten. Terus ditunjukkannya, katanya kata ketua MUI dari daerah Riau. Terus saya juga nggak kenal sama ustad itu, terus saya ingin tanya sama ustad, apakah ini memang halal ini ustad, apa fee yang diberikan kepada saya itu masuk melalui rekening saya sendiri ustad, saya takut untuk menyimpan apa menariknya gitu. Insyaallah. Ya, Allah berfirman, Ibu, MLM tidak ada yang halal karena masalahnya adalah masalah sistemnya, ya, dimana seseorang untuk menjadi marketing. Ya, Anda datang ke sebuah perusahaan, Pak, saya mau jadi marketer Anda. Anda malah sebagian sekarang diberi gaji, bukan harus beli barang. Mendapat gaji Anda bukan sembeli barang. Kalau Anda harus beli barang atau harus mendaftar sebagai marketing dan berbayar, ya karena sebagian dari uang pembelajaran Anda dibayarkan untuk akad sewa, maka ini tergabung akad sewa, jasa dan jual beli. Ya, yang sebagian para ulama mengharamkan hal yang seperti ini. Ya, kemudian ini mengandung unsur riba dan gharar, wallahu ta'ala alam. Ya. Maka bila seperti ini ada dua hal pendapat yang berbeda, Anda tanyakan, minta kepada Allah Azza wa Jal jalan yang benar, dan tanyakan kepada hati Anda mana hati Anda yang lebih tenang. Ini sekarang ada yang bilang boleh, ada yang bilang haram. Bila rasanya tidak tenang jiwa Anda, dan sepertinya itu yang saya pahami dari pertanyaan Anda, maka hentikan. Dan uang yang telah diterima tadi sebagai bonus segala macam, berikan kepada fakir miskin. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan saya jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya di Padang, barakallahu fik. Ya, semoga ini menjadi pencerahan bagi ibu. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Aep di Bandung bertanya, saya menyewa sebidang tanah untuk ditanami sayuran. Namun di dalam tanah tersebut ada pohon kopi dan pisang yang sewaktu-waktu berbuah. Apakah buah kopi dan pisang tersebut halal untuk saya petik, Ustaz? Sekala khair. Allahu akbar. Halal, karena di sini mengikut kepada akad sewa tanahnya tadi. Ini bisa mengikut. Berbeda kalau dia tidak gunakan tanahnya untuk sesuatu, tapi memang hanya yang diharapkannya adalah hasil dari tanaman yang ada di atas tanah atau kebun tadi. Baik, jazakumullah khair. Demikian Bapak Aep di Bandung, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Baik, afwan Ustaz, kami ingin bertanya tentang dua hal dari pendengar dan pemirsa di Makassar. Bertanya, pertama, bolehkah kami mempersewakan tempat untuk kegiatan jual beli seperti kendaraan, di mana di dalam akad jual belinya ada yang cash dan ada yang pula menggunakan fasilitas kredit konvensional. Kemudian yang kedua, apakah boleh membuat majelis ilmu atau ta'lim di kedai kopi atau warung kopi dengan menghadirkan ustaz dan memberikan fasilitas konsumsi kepada jemaah dan meminta donasi untuk konsumsi. Berkesan kami ada jualan dalam kegiatan di majlis tersebut. Jazakumullah khair. Allahu barik. Yang pertama, menyewakan gedung atau tempat untuk di sana mereka menjualkan produk-produk atau barang-barang mereka, kendaraan roda 2, roda 4. Sebagian dijual dengan tunai, sebagian dengan leasing. Nah, Ustaz. Ya. Anda lihatlah mana yang berapa besar yang ribanya tadi, ya sebesar itu Anda tidak boleh menerima upah dari sewanya. Kalau umpamanya dia menjual dengan cara riba ada sekitar 30%, uang kontraknya per tahun umpamanya 10 juta, 3 jutanya tidak halal bagi Anda, kan enggak enak. Anda ingin menyewakan tempat, jasa tempat atau gedung Anda untuk mendapatkan imbalan yang halal semuanya. Yeah. Maka kalau Anda tidak tahu, kemudian syaratkan kepada dia ketika memperbarui akad nanti, ya, yang telah terjadi, ya, ketika memperpanjang akad setelah tahun awal berakhirnya, Anda katakan kepada dia, mohon maaf, saya tidak membolehkan Anda untuk menyewanya bila Anda melakukan akad transaksi riba di sana dengan melalui cara leasing tadi. Kalau Anda lakukan, berarti Anda melanggar kesepakatan dan hak saya untuk membatalkan sepihak, mengeluarkan Anda dari tempat saya tadi. Itu jawabannya dari pertanyaan pertama. Nah. Pertanyaan kedua, majlis taklim di warung kopi. Nah. Dan kemudian? Iya, kemudian adanya donasi. Ada donasi untuk konsumsi. Nah. Untuk minum kopi dan si warung tadi. Ini dia mau majlis taklim atau dia mau jualan, cara melariskan jualannya. Wallahu a'lam. Memberikan ilmu syar'i dimanapun tidak ada terlarang. Anda umpamanya di angkutan umum bertemu dengan orang, ya, apa yang bisa Anda sampaikan akan syariat Allah, nasihat sampaikan. Nah, ya, tidak ada larangan memberikan ilmu syariat Allah azza wajal dimanapun. Dan bahkan Rasulullah dakwahnya kan mengumpulkan orang-orang, ya, mengumpulkan orang-orang ketika di awalnya hali hadza jama'atana. Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Ya, tidak ada larangan kecuali di warung kopi tadi ada maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Maka tentulah dakwah yang pertama menyampaikan bahwa ini adalah maksiat untuk agar kalian tinggalkan. Umpamanya di warung tadi ada rokok yang dijual atau rokok elektrik, ya, atau ada khamar di sana. Untuk Anda katakan saya tidak masuk ruang itu bila khamar masih ada di sana. Ketika kajian, pindahkan khamar itu keluar gudang dari tempat itu baru ada kajian. Ya. Masalah jual beli dalam kajian, tempat kajian, inilah berjual beli itu adalah di masjid bukan di kajian. Kalau kajian yang umumnya di rumah Anda, tidak ada masalah. Ibu, setelah kajian yang mau jual beli, yang mau transaksi, silakan memfasilitasi mereka untuk bertransaksi, saling menukar barang dan uang yang dihalalkan oleh Allah, hukum asalnya boleh. Nah, tentu tidak pada saat menyampaikan ceramah kajian ibu transaksi. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari majelis itu dilakukan. Nah, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, dua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz. Semoga ini menjadi pencerahan bagi antum. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ada seorang da'i yang mempromosikan buku yang ditulisnya setelah sholat Jumat. Setelah selesai ibadah sholat Jumat dan setelah berzikir, kemudian da'i ini meminta izin untuk menyampaikan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang merupakan resume dari buku yang beliau tulis. Lalu kemudian beliau mempromosikan kepada seluruh jemaah yang hadir untuk bisa membeli buku tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah ini termasuk jual beli di dalam masjid yang dilarang? Jazakallahu khair. Allah barik. Bila dia menyampaikan isi bukunya dan itu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang diharamkan oleh Allah dalam buku itu, dan istinbatnya dengan cara yang benar, ya, para ulama mengajarkan buku-buku mereka di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Para Imam Bukhari, para Abu Dawud, Imam Syafi'i, mereka mengajarkannya di rumah-rumah Allah. Ya, masing-masing silakan dengar, silakan catat. Tapi di masa dulu kan tidak ada percetakan. Tujuannya bukan untuk jual beli. Tujuannya menyampaikan syariat Allah, agama Allah. Ya, dan juga tidak ada kaset waktu itu direkam kemudian dijual, tidak. Tujuannya menyampaikan syariat Allah. Bila habis tadi dia menyampaikan tentang bagaimana untuk kepada Allah segala macam, boleh, tidak ada masalah. Tapi mempromosikan bukunya dengan menyebutkan harganya, ini bagian dari berjual beli. Kalau ketika ditanyakan, Ustaz, ceramah itu bagus, apa ada tulisannya? Ada, tidak ada masalah. Ya, kemudian di mana didapatkan? Tentu bukan di masjid. Didapatkan tentu Anda carilah di toko-toko buku. Tidak ada masalah. Berapa harganya, Ustaz? Tanyakan ke mereka. Saya yang jual, toko bukunya yang jual. Itu tidak ada masalah. Allah telah ada. Tapi mengatakan dan bahkan menyediakan di depan pintu keluar, ini masuk bagian dari jual beli. Iklannya di dalam, transaksinya di parkiran. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Tangerang, ya, Ustaz, ada sebidang tanah dan sudah puluhan tahun tidak diketahui pemiliknya. Tanah tersebut sebelumnya dijadikan untuk pembuangan sampah, tidak terurus, lalu kemudian saya urus dan saya bersihkan, dan saya manfaatkan untuk gudang, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Wallah ta'ala alam, seperti di Jabodetabek, tanah yang tidak ada pemiliknya bisa dikatakan aneh. Wallah ta'ala alam, yang jelas tanah yang kosong, kalau ada dalam pemerintahan Umar, tanah yang kosong dibiarkan setelah 3 tahun, itu ada aturan dari Umar untuk ditarik oleh negara dan diberikan kepada siapa yang mau mengelolanya. Tapi di sini ada hukumah, ada khilafah, ada pemerintahan yang mengelola. Ya, memang pada dasarnya ya, man ahyal ardha fahuwa ahqqu biha, siapa yang menghidupkan tanah tadi, dia berhak terhadap tadi. Tapi aturan pertanahan di negara kita jelas. Ya, pada saat suatu saat nanti Anda menggunakan ini, berarti nama akadnya adalah fududi. Anda menggunakan untuk manfaat diri Anda. Maka ketika orangnya datang nanti, bayarkan sewanya selama ini. Dengan sewa biasanya berapa sewa? Ya. Allah taala. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaan dan jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair warakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat kembali sebelum kami dari telepon. Ada cukup banyak yang bertanya, Ustaz mohon penjelasan bagaimana hukumnya penjual melalui dropship, Ustaz. Jazakumullah khair. Penjual melalui dropship. Dropship. Nah. Ya, hukum jual beli melalui dropship. Kalau antara dropship dengan si pemilik barang adalah akadnya wakalah, ya, titip jual, ya, seperti orang yang titip jual, sama orang yang membuat kue makanan di rumahnya, makanan ringan, ya, dia titip jual ke tetangganya yang punya warung, ini juga dropship bentuknya, ya, ini boleh, gak ada masalah. Tetapi kalau si dropshipper atau yang menjualkan ini tidak ada akad wakalah dengan pemilik barang, dengan produsen, tahu-tahu dia foto, tahu-tahu kemudian dia jualkan, bila ada orang yang beli dia, baru dia beli kepada si produsen, maka ini berarti dia menjual barang yang belum dimilikinya. Ya, bisa juga lebih baik daripada ini diharam hukumnya, dia adalah wakil dari si pembeli, dia unduh umpamanya, dia letakkan atau dia unggah di situs-situs pribadinya tentang produk-produk dengan perkiraan harga, kemudian dia katakan bagi Anda yang menginginkan barang ini, saya tahu tempatnya, wakilkan kepada saya untuk membeli barang, titip beli namanya. Tapi dengan syarat si yang menitipkan tadi harus mengirimkan uang terlebih dahulu agar tidak terjadi kot pinjaman. Kalau dia belikan dulu untuk orang yang pesan pakai uang dia, berarti pinjaman, tidak boleh dia mendapatkan pertambahan dari jasa titip tadi. Masya Allah. Karena terjadi larangan yang mana Rasulullah mengarang menggabungkan pinjaman dengan akad jual beli, dan ijarah bagian dari akad jual beli jasa. Jazakumullah khair barakallahu fik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan dari Ustaz dan menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Semoga ini bermanfaat, dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk via telepon yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Kita angkat kembali. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Ya, sudah masuk, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Andrew, Pak, di Kalimantan. Silakan, Andrew. Silakan. Silakan, Pak, pertanyaannya. Iya. Bapak, saya mau nanya masalah warisan. Iya. Jika dari saudara kita ini silakan, Pak, langsung via telepon aja monitornya, Pak. Jika dari saudara kita ini pindah agama, apakah dia berhak dapat warisan, Pak? Rasulullah mengatakan la yarithul muslim al kafir wal kafir al muslim. Orang muslim tidak mewarisi yang kafir, yang kafir tidak mewarisi muslim. Jadi enggak berhak dapat warisan, Pak, ya? Tidak. Kalau di nanti dia nuntut dihukum, Pak, di pengadilan gitu, kan dia anaknya juga. Ya, dapat dia mungkin harta, tapi bukan warisan. Dia ngerampok pakai hukum negara. Oh, itu berapa persennya juga enggak dari negara, enggak ada, Pak, ya? Kalau negara saya enggak tahu, Pak. Oh. Ya, sama juga orang yang dia bisa mengurus sertifikat tanah, padahal tanah-tanah orang. Dia menang dalam hukum sertifikat, tapi dia merampok tanah orang dengan pakai hukum negara. Oh, baik-baik. Cukup, Bapak, Andrew. Makasih. Alhamdulillah, jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fiik. Baik, kami terima kembali. Silakan masih di via telepon di 0218236543. Ya, bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan muamalah dalam bab ijarah secara khusus, bagi anda yang bertanya atau yang memiliki pertanyaan tentang hukum sewa, kita angkat kembali. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dari hamba Allah di Bandung. Silakan, Pak. Silakan. Hamba Allah di Bandung. Iya, silakan, Pak. Pertanyaannya mengenai waris, Ustaz. Nah, bagaimana pembagian harta waris untuk ahli waris yang dibagikan apabila sebuah tanah itu sebuah rumah dan anaknya itu perempuan 2, laki-laki 3. Sementara ibunya sudah meninggal, tinggallah ayah masih. Nah, sementara ini rumah siapa ini, Pak? Rumah ayah. Yang punya masih hidup berarti? Masih hidup. Itu tidak ada yang dibagi, orangnya masih hidup. Warisan itu adanya setelah pemilik harta itu wafat. Jelas. Oh, gitu ya. Jadi andai ayah Anda wafat, ya. Setelah dia wafat itu baru hartanya dibagi. Ayah Anda itu masih memiliki bapak dan ibu? Tidak memiliki, sudah meninggal. Sudah meninggal, berarti hanya istrinya sudah meninggal juga. Istrinya sudah meninggal, tapi sekarang sudah menikah lagi. Kalau umpamanya ketika itu istri keduanya ini masih statusnya istri, maka dia dapat 1/8. Oh, jadi sekarang ayah, jadi harta itu yang rumah itu jangan dulu dijual, jangan dulu. Orangnya masih hidup antum jual. Ada ayah antum masih. Ayahnya masih hidup. Iya, artinya pemilik rumah kan masih ada. Oh. Tidak ada hak Anda dan adik-adik, anak laki-laki dan perempuan untuk jual rumah ayahnya. Ya. Jazakumullah khair. Dan jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa Radio ini. Penting mungkin diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat bahwa hukum waris itu hak ahli waris ada setelah dia wafat. Ya, kalau Anda umpamanya bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi atau bekerja dengan perorangan, yang menggaji Anda adalah transaksi Anda dengan orang itu. Namanya selesai saya melakukan ini per bulan atau per pekerjaan, kasih saya uang sekian puluh juta dan dia menyetujui. Ini akad manusia dengan manusia. Ada akad perpindahan harta itu bukan manusia transaksi mereka dengan mereka, tetapi murni ketentuan dari Allah. Kata Allah, bila seseorang wafat, hartanya buat siapa berpindah jadi milik, bukan sekedar dipinjamkan, jadi milik. Ada milik bapaknya, milik ibunya 1/6, bapak 1/6, istrinya ada di situ 1/8 kalau punya anak, anaknya laki-laki dan perempuan, sisanya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Selagi dia hidup, tidak dia akadkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, ya tidak ada hak dari yang hidup tadi. Sahih. Ini sering kesalahan anak-anak dalam hal ini karena tidak mengetahui syariat Allah, sehingga mereka sering membuat orang tua mereka menjadi marah. Orang tuanya sudah tidak berdaya, tapi karena anak-anak ini apa ditekan himpitan hidup atau hutang segala macam, dia sering meminta kepada bapaknya, "Pak, jual rumahnya, Pak. Berikan warisan." Ya, akhi, ini saatnya Anda berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, di masa tuanya dia. untuk memberikan kesenangan hidup baginya dia. Sekarang saatnya Anda untuk merampas hartanya karena Anda lihat dia sudah lemah. Ya, insyaallah. Ya. Ini bagian dari khawatir, ini bagian dari uququl walidain, bagian dari durhaka kepada orang tua yang merupakan dosa besar, serta dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Akbar. Dan jazakumullah khairan, demikian penjelasan dari Ustaz bagi yang bertanya tadi. Barakallahu fik, dan semoga ini pencerahan bagi kita semua. Dan mohon maaf, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, pelajarilah syariat Allah dengan baik agar kita bisa hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah, menjadi orang yang baik kepada diri kita, kepada anak istri kita, kepada ibu bapa kita. Kealfaan kita, ketidaktahuan kita, kejahilan kita akan syariat Allah terkadang mengantarkan kita menjadi orang yang durhaka kepada orang tua, dan menjadi seorang orang tua yang tidak berbuat baik kepada anak dan istrinya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, padahal dia sebetulnya adalah orang yang baik, tapi karena kejahilannya mengantarkan dia orang dimurkai oleh Allah di dunia dan akhirat. Semoga dengan pelajaran syariat Allah ini, Allah menuntun kita untuk mentaatinya di dunia dan di akhirat, yang merupakan puncak dan kunci dari kebahagiaan kita untuk bertemu dengan Allah.